Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita lihat ini bernama rangkiang, tempat menyimpan padi setelah dipanen dari sawah. Apa filosofi yang dapat kita ambil? Seorang mukmin hanya memakan dari jerih payah titik peluh keringatnya. Dia tidak makan dari titik peluh keringat orang lain. Lalu kemudian padi itu disemai. Setelah disemai ditanam. Setelah ditanam dituai. Setelah itu dibawa. Setelah itu disimpan. Setelah disimpan kemudian ditumbuk menjadi beras. Orang akan berbeda cita rasa memakan hasil titik peluh keringat perjuangan. Maka saat dia memakan itu, bahkan mungkin air matanya menetes, ada rasa syukur di sana. Ada rasa bagaimana dia berdoa ketika tengah malam hujan lebat, bagaimana agar air itu tidak mematikan batang-batang padinya, bagaimana supaya angin kencang tidak membuat padi itu roboh, tumbang. Dan ketika kemarau datang, bagaimana agar supaya padi itu tidak mati. Setelah panen, dia berucap syukur kepada Allah, alhamdulillah. Lalu kemudian disimpan. Tempat penyimpan padi yang besar. Disimpan. Untuk apa? Persiapan di masa kemarau paceklik datang. Persiapan untuk makan anak, cucu, keluarga, istri. Apa maknanya? Orang berpikir tentang apa yang akan dia kerjakan esok hari. Apa yang dia lakukan hari ini sebagai persiapan untuk esok, lusa. Karena dengan demikian, dia tidak meminta-minta kepada orang. Antada awarasataka agniya. Engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mapan, mampu secara finansial. Khairun, lebih baik. Min antada'ahum alatan. Daripada kau biarkan mereka dalam keadaan miskin, susah, melarat, meminta-minta. Orang yang menjual keyakinannya adalah orang yang hampir punah keimanannya. Miskin ekonomi, miskin keimanan, miskin ilmu pengetahuan. Sampai-sampai Sayyidina Ali mengatakan, kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir nyaris kefakiran membuat orang menjadi kafir. Tanah ini subur. Sampai-sampai mereka menjuluki tanah ini untaian zamrud katulistiwa. Karena dia seperti batu permata zamrud yang hijau indah dilihat dari belahan awan. Sampai-sampai dikatakan tongkat dan batu jadi tanaman. Begitulah menggambarkan suburnya negeri ini. Lalu kemudian kenapa orang mesti berangkat ke kota besar, meninggalkan tanah yang begitu subur? Bukankah Allah Ta'ala ketika bercerita tentang iman, bercerita tentang pokok kayu? Kasyajaratin tayyibatin, seperti pokok kayu yang bagus, asluha, akarnya menghunjam, wa far'uha fis sama, sementara dahannya, pucuknya mencakar langit. Akar tunggal yang menghunjam ke tanah. Kekuatan akidah digambarkan dengan pokok kayu. Ketika orang bersedekah, kami hasil habbah, seperti menanam satu butir biji benih, ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam setiap satu bulir satu biji menumbuhkan 7 bulir, setiap satu bulir ada 100, 1 menjadi 7 menjadi 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Selalu bercerita tentang pokok kayu, tanam-tanaman, mengolah tanah. Berapa banyak tanah mati tidak terurus, akhirnya diambil oleh orang lain, dia olah lalu menjadi miliknya. Kita gigit jari. Padahal Islam mengajarkan ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati dengan cara bercocok tanam. Salah satu keberkahan adalah berkah dalam bercocok tanam. Menanam kurma. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, andai hari kiamat akan terjadi, wa fi yadihi fasilah, engkau mau mati, sebentar lagi akan mati meninggalkan dunia, tapi di tanganmu ada satu butir bibit biji korma, faliyaghrisha, tanamkan. Kebetulan mereka makan korma, itu makanan pokok mereka. Kita makan nasi, maka tanamlah padi. Padi diolah menjadi beras, disuap menjadi nasi. Makanan yang halal, tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Al-mu'minul qawi, seorang mu'min yang kuat. Kuat secara finansial, kuat mapan ekonomi. Kita pernah menjadi swasembada beras, negeri yang bisa mencukupi kebutuhan dirinya, bahkan menjual untuk orang lain. Betapa malunya kita ketika duta besar Vietnam tersenyum menawarkan, "Pak, Mas, kapan lagi beli beras?" Padahal tanah kita lebih subur, padahal negeri kita gemah ripah loh jenawi. Maka ini merupakan gambar yang ada di hadapan kita saat ini, mengingatkan kita lagi bagaimana negeri kita, kebiasaan nenek moyang kita, para pendahulu kita bercocok tanam, menyimpan, kemudian sebagai persiapan. Tentulah dengan zaman yang kita jalani saat ini, ada institut, ada fakultas, ada para doktor, para pakar tanam-tanaman, tentu berkecimpung di dunia pertanian, lebih memajukan lagi, sehingga kita bisa menjadi umat yang disegani, umat yang ditakuti, bukan karena sifat ekstrim, tapi karena kita bisa berdiri di atas kaki sendiri, mapan secara ekonomi, bercocok tanam. Seorang muslim yang bercocok tanam, ma min muslimin yaghrisu gharsan, seorang muslim yang bercocok tanam lalu tanamannya itu dimakan oleh seekor burung, dimakan oleh binatang, lalu kemudian dia ikhlaskan secukupnya, maka itu akan menjadi sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita belum mampu berbuat lebih, belum untuk orang lain, paling tidak jangan sampai kita meminta-minta pada orang lain. Itulah pesan yang dapat kita petik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.